Alhamdulillah inna kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Fa yuhibbu rabbuna jalla fi 'ulah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-34 atau 35 dari surah Al-Baqarah. Dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam alaihissalam dan menciptakan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk tinggal di dalam surga. Surga yang ditempati oleh Adam adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin setelah ditegakkannya hari kiamat. Karena ada sedikit perselisihan di antara para ulama tentang masalah surga ini, apakah surga yang ditempati oleh Adam adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan padanya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa kenapa Adam masih dikeluarkan dari surga, sementara ma'ruf bahwa siapa yang ditempatkan di dalam surga berarti kekal di dalamnya. Kemudian kalau ada yang mengatakan kenapa masih ada perbuatan maksiat di dalam surga, sementara ma'ruf bahwa surga tidak ada perbuatan maksiat di dalamnya, semuanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dengan segala keistimewaannya itu adalah ketika telah ditegakkannya yaumul qiyamah dan diberlakukannya hisab untuk seluruh umat manusia. Bahwa siapa yang masuk ke dalam sorga, maka kekal dia di dalamnya. Dan tidak ada lagi maksiat di dalamnya. Barakallahu fikum. Ada pun yang terjadi pada Adam alaihissalatu wassalam di sorga itu karena belum ditegakkannya hari kiamat, Barakallahu bikum. Dan keberadaan Adam alaihissalatu wassalam di dalam surga bukan balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh Adam alaihissalatu wassalam. Baik. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada Adam alaihissalatu wassalam tentang kesalahan yang dia lakukan, baik, sehingga orang-orang pun hidup di luar sorga karena ayah mereka akhirnya dikeluarkan dari sorga karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Baik, maka ketika itu Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari sorga itu kecuali karena kesalahanku? Artinya bahwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang dulunya ditempati oleh Adam alaihi salatu wasalam. Al-muhim barakallahu fikum bahwa yang kuat dari dua pendapat ini yang rajih yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa yang ditempati oleh Adam alaihi salatu wasalam itu pula yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti setelah ditegakkannya hari kiamat. Dan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah luas. Barakallahu fikum. Dan masih banyak dari kenikmatan yang tidak diketahui oleh siapapun dan tidak pernah dilihat oleh siapapun dan tidak pernah terdengar oleh siapapun dan tidak pernah terbetik di hati siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'adtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku memperuntukkan untuk hamba-hambaku apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa-apa yang tidak pernah terbetik pada hati siapapun. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan silakan engkau makan, minum, bersenang-senanglah kalian berdua di dalam surga ini yang sangat luas. Apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, kecuali pohon ini. Allah hanya mengatakan pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini dan memakan buahnya. Sekali lagi Allah hanya mengatakan pohon. Datang iblis memberi nama hal adulukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kalian aku tunjukkan satu pohon yang bernama syajaratil khuld, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah usang. Ini pemberian nama yang jelek atau yang tidak diperbolehkan dengan nama yang bagus, yang indah sehingga menarik. Ini perlakuannya iblis. Barakallahu fikum. Menamakan sesuatu yang dilarang dengan nama yang menarik sehingga orang terkecoh, tertipu sehingga mau melakukannya, mau melanggarnya. La haula illa billah. Dan siapa yang melakukan hal yang sama berarti dia melakukan dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh iblis, memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang indah. Baik. Banyak perkara-perkara yang jelek kemudian dinamai dengan nama-nama yang indah. Ya seperti riba dinamai dengan bunga. Dari bunga kan indah. Barakallahu. Dan yang lainnya dari sebutan-sebutan untuk sesuatu yang jelek dengan sebutan yang nampak indah dan tidak terkesan mengerikan atau menakutkan. Maka iblislah sebagai tokohnya. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Kapan kalian mendekatinya dan memakan dari buahnya, maka jadilah kalian orang-orang yang zalim, melampaui batas. Fa'azallahuma syaitan, maka dia keduanya pun digelincirkan oleh syaitan, dirayu, dibujuk sedemikian rupa. Mereka mengatakan, iblis mengatakan, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khaliqin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dua bujuk rayu yang luar biasa. Tidaklah kalian berdua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan buah pohon ini kecuali karena Allah takut kalian berdua menjadi malaikat, atau kalian berdua akan kekal di dalamnya. Wa qasamahuma, dan bahkan iblis bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, tidaklah aku ini untuk kalian berdua, Adam dan Hawa, kecuali sebagai penasihat yang terpercaya. Masya Allah, diangkat dirinya sebagai penasihat, tapi penasihat untuk kejelekan. Di sini kita ambil pelajaran bahwa tidak semua penasihat menasihatkan kebaikan. Ada juga penasihat-penasihat yang menasihatkan tentang kejelekan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, kejelekan pada seorang penguasa, maka Allah jadikan untuknya pembantu-pembantu, yakni menteri-menteri yang jelek. Bagaimana bentuk kejelekannya? Barakallahu bikum. Idza nasiya lam yudzakkir. Kalau penguasa ini lupa, orang-orang dekatnya tidak mau mengingatkannya. Wa in dzakarahu lam yu'inhu. Wa in dzakarahu lam yu'inhu. Kalau pemimpin ini ingat, maka pembantu-pembantunya tidak mau membantunya. Barakallahu fiik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk seorang pemimpin kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya pembantu-pembantu, penasihat-penasihat yang baik. Inna siyadakarahu. Kalau pemimpin ini lupa, maka pembantunya ini senantiasa menasehatkan kebaikan, mengingatkan kebaikan. Wa indakarahu a'anahu. Kalau pemimpin ingat kebaikan, maka pembantu-pembantunya ini pun membantu dia, menolong dia untuk kebaikan itu. Menasehati dan membantu kebaikan. Inilah pemimpin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasihat-penasihat yang baik yang ada di sekelilingnya. Baik, tapi kalau Allah menginginkan kehancuran, maka penasihat-penasihat buruk yang ada di sekelilingnya. Maka hati-hati dengan para penasihat ini. Oleh karena itu, kita sendiri tidak boleh meminta nasihat kecuali pada orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kita, hatta urusan dunia. Barakallahu fiik. Hatta urusan dunia. Minta arahan kepada orang-orang baik. Baik, orang-orang yang saleh. Barakallahu fiik. Fa zallahuma syaitan anha fa kharajahuma mimma kana fi. Akhirnya keduanya pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kemarin bahwa iblis melakukan dosa, tapi dosanya iblis meninggalkan perintah. Adam sekarang alaihi salatu wassalam melakukan dosa. Dosanya melanggar larangan. Jadi dua ini sama-sama dosa. Satu, tidak mau diperintah. Satu, melanggar larangan. Baik. Para ulama kita mengatakan, baik, dua dosa ini lebih mending kalau cerita mending yang melanggar larangan. Baik, karena biasanya hanya dia terkalahkan oleh syahwatnya sehingga dia melanggarnya. Tetapi ketika seseorang diperintah kemudian dia enggan, maka fi qalbihi syai'un minal kibr. Maka pada hatinya sesungguhnya ada sesuatu dari keangkuhan. Perintah kok tidak mau. Berarti ada kesombongan, takabur dia. Bukan cuma sekedar bahwa dia tidak mau diperintah, tapi dia memiliki apa? Sifat kibir di dalam hati. Dan ini lebih berbahaya. Barakallahu fiik. Sehingga dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Adam alaihi salatu wassalam, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar akan dirinya. Baik. Dan pelanggarannya dia pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang Allah gariskan. Baik. Sehingga Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Sadar Adam alaihi salatu wassalam, "Rabbana zalamna anfusana," wahai Adam, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam anhakuma an tilkuma asyajarati wa aqul lakuma inna asyaitana lakuma aduwwun mubin." Wahai Adam, ketika semuanya nampak sebelumnya apa yang ada pada Adam dan Hawa dari aurat tertutup dengan cahaya. Baik, akan tetapi ketika dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya itu pun hilang dan nampaklah auratnya. Fa badat lahum sawatuhuma wa tabiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyjara wa aqul lakum inna asyaitana lakum aduwwun mubin. Ketika cahaya itu sudah hilang, maka serta-merta dia pun mengambil dedaunan untuk menutupi auratnya. Maka saat itulah Allah SWT memanggilnya, "Wahai Adam, wahai Hawa, tidakkah aku telah melarang kalian dari memakan pohon ini, memakan buahnya? Dan aku sudah mengatakan kepada kalian berdua bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian berdua." Maka mereka pun sadar, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna." Wahai Rabb kami, sesungguhnya zalamna kami, telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, dan tidak engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Allah SWT menerima taubatnya. Allah mengampuninya, Allah merahmatinya. Akan tetapi iblis ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia enggan. Baik. Maka nampaklah sesungguhnya sesuatu yang tersimpan dalam dirinya dari kita. Jadi ibadah yang selama ini dilakukan oleh iblis, baik, tercampuri dengan takabur. Baik, nampak muncul sifat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. La haula wa la illa billah. Baik. Alasannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, kenapa engkau, barakallahu fikum, memerintahkan aku untuk sujud kepadanya? Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Baik, barakallahu fikum. Ini namanya membenturkan kias dengan nas. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan awwalu man qasa iblis. Yang pertama melakukan kias adalah iblis. Membenturkan nas dengan kias. Nas kalau ada, tidak ada yang berlaku yang lain. Ini yang paling diutamakan, ini yang nomor satu, ini yang menjadi pegangan. Baik. Nasnya ada, sujud. Tidak ada yang lainnya, tidak boleh. Apapun dan bagaimanapun, Anda pokoknya diperintah sujud. Mau ada dicipta dari apa, itu dicipta dari apa, tidak ada pembahasan itu. Sekarang pembahasannya, Anda diperintah untuk sujud. Selesai. Barakallahu fiik. Jadi dua ini, sama-sama dosa, tapi ini lebih berbahaya, disebutkan oleh para ulama kita. Enggan untuk diperintah, tapi biasanya terselip padanya kesombongan dan keangkuhan. Barakallahu fiik. Fa'azallahumma syaitanu anha fa'asrajahumma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Akhirnya semuanya diusir keluar. Iblisnya, Adam dan Hawa-nya, semuanya diperintah keluar dari surga. Baik. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian atas sebagian yang lainnya adalah musuh. Baik. Sehingga ketika ini dijadikan musuh untuk yang lainnya, maka peperangan akan terjadi terus menerus sampai hari kiamat. Peperangan terhadap syaitan, peperangan terhadap iblis. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Dan untuk kalian di atas muka bumi ini tempat untuk tinggal, istiqrar wa iqamah. Memanfaatkan apa yang ada di atas bumi ini sampai tempo yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kalian. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima, maka Adam alaihissalatu wassalam menerima dari Allah Subhanahu wa taala kalimat yang Allah ilhamkan kepadanya. Ini untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi. Yani maksud dan kalimat ini sini adalah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengilhamkan tobat. Baik, Allah mengilhamkan tobat untuk Adam alaihi salam. Wa hada tawfiqun min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ketika hendak memberikan tobat kepada hambanya, Allah mengilhamkan. Summa taba alaihi liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Disebutkan langsung tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilham untuk bertobat. Kemudian yang kedua adalah perbuatan tobat itu sendiri yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan barakallahu fikum taubat kepada Adam alaihi salatu wasalam, dia pun taubat dan Allah menerima taubat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya di Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat lagi maha penyayang. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya, turunlah kalian semuanya ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kapanpun datang kepada kalian petunjuk dari aku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa takut atas mereka untuk apa-apa yang mereka hadapi. Wala hum yahzanun, dan mereka pun juga tidak akan bersedih hati terhadap apa-apa yang telah mereka lewati. Barakallahu fikum. Mereka tidak takut untuk masa yang akan datang dan tidak bersedih tentang apa yang telah mereka lalui. Masya Allah, ini orang-orang yang diberi petunjuk dan mengikuti petunjuk. Dan akan terbagi dua manusia ini, imma mengikuti petunjuk, wa imma membelakangi petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka mereka-mereka lah orang-orang Islam. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun setelah turunnya petunjuk, kemudian orang-orang kafir enggan untuk mengikutinya, bahkan mendustakannya, dustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar. Mereka-mereka itulah yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka semuanya kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah Adam alaihissalatu wassalam, keberadaannya di surga, kemudian keberadaannya di dunia, dan janji Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai hari kiamat. Siapa yang mengikuti petunjuknya, dialah yang akan bahagia dunia dan akhirat, dan siapa yang tidak mengikuti petunjuknya, maka kekal abadi di dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bika syarul la ilaha illa anta subhanaka. Jadi Adam diciptakan di dunia.